الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wadhakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa alimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rizukna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sadaqallahul azim. Sesungguhnya tidak tersembunyi sesuatu pun terhadap Allah, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Imran ayat yang keempat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini kita bertemu di surau kita untuk kita sama-sama kita dengar kuliah pada hari ini. Dan pada hari ini yang nak cadang, sebab kita tak lama lagi nak sambut puasa, malam esok dah kita nak terawih. Maksudnya lusa tu kita dah nak start satu Ramadan. Jadi hari ni nak bawa satu kitab ni, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dia cerita tentang puasa. Jadi insyaAllah kita nak bincang ni banyak berhukum lah. Selalu kita kuliah biasa je, hari ni kita lagi fekoh sikit, lagi fekoh tentang hukum puasa insyaAllah. Dan kita nak bawa mudah-mudahan yang kita dengar hari ni sebagai apa, persiapan standby kita untuk kita nak hadapi puasa kita insyaAllah. Jadi kitab ni, kalau kita tengok, Imam Al-Ghazali seorang ulama yang hebat sampai dapat gelar Al-Imam. Dan bukan Imam Semayang Imam Semayang semua boleh. Al-Imam ni satu gelaran orang bagi kepada orang yang ada ketukuhan dari sudut ilmu yang terlalu tinggi. Dan kita di Malaysia ni tak ada lagi yang alim sampai satu tahap orang bagi gelaran Al-Imam. Dan habis-habis ustaz, habis pergi jauh tu, nak pergi jauh sikit kat Tok Guru. Habis dah tu pergi kan. Kalau dekat Iran tu dia panggil Ayatullah, kalau kat Pakistan tu dia panggil Maulana. Haji Maulana semua tu ada istilah dia tu. Kalau kita pergi kat Malaysia, orang panggil Tok Guru, di sana dia panggil Maulana. Dia ada Maulawi, dia ada Maula. Tu semua istilah-istilah tu untuk Tok Guru-Tok Guru lah tu. Jadi istilah-istilah dia. Tapi kalau kita pergi dunia Arab, dia orang ni ada gelaran-gelaran ulama-ulama ni, ada standard-standard. Kalau standard ustaz ni, driver taksi lah. Umi tak nak harap kan, driver taksi tu naik. Dia tanya, alafain ya am. Dia tanya kita lah. Kita kata, ila gamet ma'ab ya ustaz. Ustaz driver taksi lah. Di Malaysia, ustaz ni takkan dah mengajar. Kalau kita di Malaysia ni kan, kat sana tu ustaz driver taksi baru. Tapi kalau orang alim dia panggil asyikh. Al-Syeikh, kalau besar sikit, Syeikhun Masyaikh, tu besar sikit. Hak besar-besar sangat panggil Al-Imam. Tu guru besar dah tu. Begitu juga Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dapat gelaran Al-Imam. Al-Imam Al-Ghazali, maknanya istilah dia kalau kita ni sebab sekarang di Malaysia ni, tu guru lah. Tapi tu guru kita di Malaysia ni, tak boleh nak banding lagi Al-Imam ni. Sebab Al-Imam standard Arab ni, dia boleh keluarkan hukum sendiri berdasar pada dirujuk Quran dan hadis Nabi SAW. Tu gelaran Al-Imam. Tapi tak boleh. Jadi kitab ni, Ihya Ulumuddin ni, tu kitab, dia ada cerita tentang hukum fiqh. Dalam fiqh tu pula, dia ada kupas tentang fiqh tapi ada tasawuf. Dia ada unsur-unsur tasawuf dalam fiqh. Dan jadi yang kita nak bawa pada hari ni adalah berkenaan dengan puasa insyaAllah. Jadi kata dia, dalam kitab ni kata, Ammal wajibah az-zahiratu fasittatun. Perkara yang wajib kita tahu, bila kita nak puasa ni, 6 perkara kita wajib tahu. Kalau kita nak berpuasa. Kata dia, apa dia? Yang kata, yang pertama, al-awwalu muraqabatu awwali syahr Ramadan wa dhalika biruqyatil hilal. Nombor satu, syarat yang paling penting kita kena ingat bila kita nak puasa adalah mesti tengok anak bulan. Itu penting. Tengok anak bulan, bukan bapak bulan. dan bukan bendera bulan. Bendera bulan tak guna. Kita cerita ni tengok anak bulan. Kan, panjat atas bukit tinggi kalau kat Selangor ni di Bukit Melawati kan. Atau apa Bukit Melawati tu, pokok-pokok mesti pakat tengok belakang tengok. Tak teropong pokok dia. Kan, cerap. Dia cerap tu nampak anak bulan. Kan, tengok anak bulan bila nampak, maka posalah hari tu. Dia kata fa in ghamma fa istikmalu 30 yawman min Syaban. Contohlah kalau hujan lebat, semalam lebat sangat hujan. Lebat sampai pokok habis tumbang. Dekat Seri Damansara semalam. Ini lebat sangat hujan ataupun kabus tebal sangat. Dia kata kalau tak nampak pada masa tu, kita kena bilang 30 hari dalam bulan Syaban. Okey, kira 30 cukup 30 hari bulan Syaban, kira hari 31 tu satu Ramadan lah tu. Kena puasa, kalau sekiranya tak nampak nak bulan lah. Tapi kalau kita dah nampak hari 29 tu, 30 tu kena puasa tu. Sekarang ni tak timbul tengok nak bulan. Orang dah pakai apa? Hisab. Dia ada dua, dia panggil hisab, satu lagi dia panggil ru'yah. Ru'yah ni teropong sendiri, tengok sendiri. Ru'yah hisab ni dia kira. And ilmu falak semua tu dia iktiraf, tak ada masalah. And tapi kalau kita tengok pada hari ni, banyak negara ni dia tak serupa dengan negara yang lain tentang puasa. Betul. Thailand dengan Malaysia lain. Thailand awal hari, Malaysia lewat hari. Kan, lepas tu kalau raya, dia orang raya lah awal hari, kita pula lewat hari. Gitu pula kan. Betul. Ini masalah macam nak duduk belajar di Mesir dulu. Masa belajar di Mesir dulu, Mesir ni puasa awal hari pada Malaysia. Anda ingat pasal hari 1 Ramadan tu anda telefon makna. Mak, selamat berpuasa. Mak kata puasa apa? Sini puasa lagi. Oh, rupanya Malaysia ni lewat sehari. Itu tak jadi isu sangat. Yang jadi isu sangat ni, bila kita start berpuasa di Mesir, tapi kita raya di Malaysia. Wah, tu jadi masalah. Kira-kiranya macam kita terlebih sehari. Betul tak? Macam terlebih sehari kita. Macam mana masalah kita? Contoh pasal benda ni berlaku di Anas sendiri. Anas tak puasa di Mesir, tapi balik raya-raya Malaysia. Kira-kiranya Anas kira-kira balik tu, oh dah puasa kan akhir ni, tapi di Mesir raya dah. Anas ni macam mana? Kita lebih sehari. Adakah Anas kena raya dah hari tu? Orang nak pakat-pakat puasa, kita raya. Macam mana masalah? Kan? Orang nak puasa ni, kita dah takbir raya sakan dah. Sorang-sorang dah milik. Apa hal ni? Orang ni duduk puasa, kita sorang raya. Macam mana masalah? Kita hari tu, kita kena puasa juga. Wajib berpuasa pada hari tersebut. Sebab kita kena tengok situasi masyarakat di situ. Masyarakat situ semua puasa, kita kena puasa. Lepas tu terlebih, kira pahala lebih lah tu. Macam mana? Penat sajalah. Ada pula keadaan yang lain. Kita dengan Thailand, dengan Thailand contoh, kita start puasa di Malaysia, raya di Thailand. Dia pelik Syekh. Kalau Thailand, kita pergi Thailand. Kita duduk kat ni, dekat golok tu, sepadan golok tu. Kata panjang kan? Kata panjang, betul golok. Golok tu, raya dah tu. Sini tak raya lagi. Kan? Tak raya. Kita tengok orang sana tak boleh raya sakai. Kita sini pucat. Pusat. Pusat dah. Kadang-kadang kan? Macam mana masalah? Kadang berlaku. Bila kita duduk di Thailand, macam orang duduk di Thailand kan? Dia mari duduk Malaysia, start puasa di Malaysia. Lepas tu dia balik raya di Thailand. Kira-kiranya tu kurang sehari. Hari tu, hari orang nak raya tu, duduk situ tu, dia kena raya, dia tak boleh puasa. Tapi kurang sehari tu, kena kobok. Ada muka sikit. Kan? Dia kena kobok pada hari yang lain. Sebab dia kena cukupkan bilangan juga. Hukumnya begitu. Tak apa. Nak cerita sekarang ni, kalau tak nampak anak bulan, kita kena bilang cukup 30 hari dalam bulan Syaban, baru kita dibenarkan berpuasa pada satu Ramadan. Dan tengok anak bulan ni pula, kata apa ni Imam Ghazali ni, وَيُحْسِرُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَدْلٍ وَحِدٍ. Dia tengok anak bulan, puasa ni dia mesti seorang dan adil. Itu pun sudah memadai. Kan? Orang adil ni maknanya dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Itu mana adil. Dia pergi teropong anak bulan, dia pergi, nampak dah anak bulan, seorang. Dan dia ni kita tengok, baik. Dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Orang macam ni, bila dia bagi tahu, dah memadai untuk kita nak ijtihad puasa. Beza dengan raya. Raya nak tengok anak bulan mesti dua orang. Dia tak cukup seorang. Tu pelik sikit lah. Dua orang tengok anak bulan. Satu tu baik, satu lagi tak baik. Tak boleh puasa. Seorang tu adil, dia tengok anak bulan. Dia kata, saya nampak. Kita tengok orang ni dosa kecil tak buat. Dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat. Seorang lagi kata, saya nampak. Tapi mangkuk ayun. Macam tu kan. Dia ni dosa memang tak adil lah. Tak boleh puasa tu. Dia kena dua orang. Faham tak? Dia mesti dua orang. Dua-dua tu dosa besar tak buat, dosa kecil pun tak buat. Gitu. Itu syarat tengok anak bulan Syawal dengan tengok anak bulan Ramadan. Dia kena ada beza sikit insyaAllah. Gitu. Okey. Satu. Yang keduanya, dia kata, kita kena tahu, wajib kalau yang kita kena tahu tentang puasa ni adalah mesti ada niat. niat. Niat dalam berpuasa dalam mazhab Syafi'i beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dibenarkan kita niat sebulan sekali, tak ada masalah. Mana pada satu Ramadan tu saja saya puasa esok hari Ramadan dan seterusnya sampai sebulan. Ha, boleh mazhab Hanafi. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita Syafi'i, Imam Ghazali ni sebutkan kitab dia, mesti tiap-tiap sehari satu niat. Ha, dan niat ni mesti sebelum pada subuh lah. Lepas subuh tak boleh. Ha, lepas subuh mesti sebelum daripada subuh niat. Ingat, niat mesti sebelum subuh. Berbeza puasa sunat. Puasa sunat kita boleh niat selepas daripada subuh. Ha, boleh niat, tak ada masalah puasa sunat. Dia ada puasa fardu, dia ada puasa sunat. Puasa wajib, sorry. Ada puasa wajib, ada puasa fardu. Puasa fardu ni puasa Ramadan. Ada satu puasa wajib dia panggil. Puasa nazar. Nazar ni wajib. Yang puasa nazar, puasa wajib, puasa fardu ni, kok mana mesti niat sebelum daripada pada subuh. Ha, lepas pada subuh tak boleh. Sunat tak apa. Kita ni balik-balik kerja ni, pergi kerja, lepas tu tengah hari tak makan, jabat balik makan rumah. Balik rumah tanya rumah, ada nasi ke ni? Rumah kata, mana ada nasi. Sah ke nasi, barah pun tak ada. Bini kata kan, oh ya ke kalau macam ni, kita puasa lah hari ni. Boleh, sebelum pada zuhur. Selepas pada subuh, sebelum zuhur. Puasa sunat eh, dia boleh. Ha, janganlah masa pagi tu dah sebat dah roti canai tiga orang tu, tak boleh lah tu. Makan roti canai tiga tarik apa dah. Lepas tu balik rumah ada nasi kita ni, tak ada. Puasa lah kita kalau otak ada berjambul. Mana boleh macam tu. Ha, itu dah sebat dah kita cerita ni, tak makan apa satu lagi. Hari tu tak makan apa, dia balik rumah tak tahu, tak ada makanan. Jenis puasa hukumnya adalah boleh. Qada' tak boleh. Qada' tak boleh. Qada' kat mana pun niat mesti sebelum daripada subuh. Ha, kalau dia pergi niat balik rumah tak ada nasi, tak apalah, kita qada' puasa hak lepas. Ha, tak leh tu. Sebab puasa qada' di bawah kategori puasa wajib. Ha, tu kena ingat insya-Allah. Ha? Gum. Kan? Ada ni kena buat kerja pelik-pelik ni. Okey, walau naha bin nahari lam yajzi saum Ramadan wala saum al fard illa tatawwu. Dia kata sekiranya orang tu berniat pada siang hari, tidak memandailah puasanya Ramadan dan juga puasa fardu melainkan puasa sunat. Puasa sunat tak apa. Kan? Kita dah ulang tadi. Gitu. Dua. Yang ketiganya adalah puasa ni al-athalis al-imsak an isali syai' ila al-jawfi amdan ma'a dzikri saum. Dia kata menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke rongga yang sampai ke perut dengan sengaja beserta dia sedar dalam keadaan dia berpuasa. Islam ni ada beberapa keadaan dia bagi kemaafan kalau kita melakukan beberapa perkara. Antaranya ketika lupa. Lupa ni dimaafkan. Kita bulan puasa tu tak teringat puasa, makan nasi habis 2-3 periuk. Tu semua rezeki belakang lah tu. Kadang kita satu Ramadan syekh, orang tak pernah puasa sunat, dia bukan ingat pun. Pagi tu dia balik tengok, oh ada nasi ni. Dapur kan. Dia pun makan sebab. Bukan lauk sedap pun, telur goreng je. Tapi macam mana hari tu lalu sakan. Hari tu dia pun tak tahu macam mana lalu. Makan sakan, kongkang makan. Sedawa dah 3-4 kali dah pesanah. Sementara nak pergi kerja ni, anak balik sekolah. Ayah tak puasa. Allah mak, terlupa. yang terlupa tu alhamdulillah. Itu semua rezeki daripada Allah SWT. Sebab dah termakan. Nak cerita kelebihan Allah Ta'ala bagi ketika lupa. Dia ada berapa kali? Lupa. Allah Ta'ala bagi kemaafan. Apa lagi? Terpaksa. Allah Ta'ala maaf. Orang tak pistol kat daya kita ni. Sebut kafir. Anak sebut kafir. Kau tak sebut kafir, tembak. Mati kan. Dia betul. Kafir. Tapi hati tak kafir. Hati tak beriman. Tapi mulut kata kafir. Itu dimaafkan. Kan? Terpaksa, lupa, apa tertidur, maaf. Kan? Memang tak sedar langsung subuh, sedar pukul 9. Subuh bapak gajah. Ini bukan subuh gajah ni, subuh dinosaur dah ni. Tak sedar langsung pagi ni. Dia tidur lagu mana tak tahu, sampailah waktu apa ni, waktu zuhur, waktu apa ni pukul 9 tu sedar. Adakah berdosa tak berdosa sebab dia tertidur? Kan lainlah kalau orang subuh tu sedar, dia tengok jam sama tidur, cerita lain. Dia tengok, wail lagi, pukul apa? Sambung. Masa sambung tu terus hidup. Sudah pukul 9. Dosa dah tu. Berdosa sakan dah tu. Nak cerita ni kalau kita betul-betul tertidur, tak sedar langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi jahil. Jahil dimaafkan. Kan? Kita ni selama hari ni duduk semayang ni, kaki tu terangkat, padahal mana boleh angkat je tu, kena letak kaki tu kan. Kita punya kaki tu kena letak dekat-dekat masa sujud tu. Hari kita sama hari kita angkat. Hari tu ustaz mengajar kata, kalau kita semayang, kaki kita angkat, semayang tak sah. Sudah. Kita semayang 40 tahun dah ni, dah terangkat ni. Macam mana semayang lepas-lepas? Kena qada lah. Tak biar qada. Semua tu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini lebihnya, jahil. Kelebihan jahil lah pula. ni kelebihan jahil lah. Tapi kita kena ingat tak boleh redha dengan jahil. Kalau redha dengan jahil, fasik pula. Wal a'yadu billah. Maksudnya apa? Jahil. Tapi sedar diri jahil, ambil sikap nak mengaji. Baru dia boleh terhindarkan diri daripada fasik. Ya, fasik ni berat tau. Sampai satu tahap, kalau ada anak perempuan, tak boleh kahwin. Tak boleh jadi kawali untuk anak perempuan ni tadi. Sebab fasik. Sebab tu, itu satu sudut lah. Tapi sudut yang lain, orang jahil ada kelebihan di sini lah. Dimaafkan. Sebab tu saya nak bising pasal DAP ni Islam tu. Cerita kan, ada masalah juga ni bising. Eh, tu guru sebut lain tau. Tu guru sebut muka lain. Hak soal khabar tu lah benda lain. Kalau dengar elok-elok tu kata. Tu kata, kalau orang Islam hina Islam, pelik apa orang DAP ni Islam? Ya? Tu ayat tu guru. Boleh ke dia tu guru izinkan DAP ni Islam? Pelik tak dia. Mana? Mengarutlah kau. Lain orang lain sebut, lain kau tulis buat khabar. Hei, mangkuk ayu semua manusia ni. Dia punya jahat tu kan. La ilaha illallah pula. Hai. Lah, tunggu sebut lain. Lah, contohlah kita syir eh. DAP ni kafir. Dah kafir, dia tak reti. Dia hina Islam. Standard lah, kafir. Faham tak? Ni orang Islam elok ni. Islam elok ni, tolak Islam ni. Buat apa? Masalah ni. Faham tak? Isu sekarang, apa marah DAP tu? Kata nak marah tu, orang Islam elok tu hina Islam. Tak nak pakai Islam. Orang tu masalah tu. Syekh, masalah Syekh. Orang Islam hina Islam. Ini Islam tak boleh pakai lah Islam. Lepas tu marah ke DAP. DAP padahal lah kapik. Masalah juga manusia ni. Sakit jiwa juga. Dia fikir balik. Dia fikir dia ni yang baru pula. Dia kata parti dia ni tunggu sebut tak masuk syurga. Allah. Tunggu sebut tak sebut parti dia. Tunggu sebut orang Islam tolak Islam, tak dukung Islam, tak masuk syurga. Tu ayat tu guru. Yang dia berasa hati tu kenapa? Itu soalannya. Yang berasa hati tu sangat sebab apa? Baca cerita Nabi Sulaiman. Maksudnya kan cerita Nabi Sulaiman? Ni cerita lah ni. Nabi Sulaiman AS cerita. Ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Sulaiman, saya ada apa ni, itik. Itiknya orang curi. Jadi saya nak cari pencuri itik tu, tak tahu macam mana nak buat. Nabi Sulaiman kata tak apa. Nanti aku cari. Masa tu majlis, Nabi Sulaiman berucap. Nabi Sulaiman pun cerita. Ada seorang kawan kita tu, dia ni ada beli itik banyak. Itik dia kena curi habis. Ha. Dan orang yang mencuri tu dalam majlis ni. Masa Nabi Sulaiman, tak ada pun. Dia kata dalam majlis ni, sampai satu tahap dia berbangga dia curi tu, dia bawa buli itik atas kepala dia. Kata Nabi Sulaiman, yang kawan ni pun ngaku kepala. Tu. Tu ya, padahal bukan ada pun. Tu cara kan. Semua lah tadi ni. Tu kata, kita ni orang Islam elok dah. Pejuang satu parti. Parti tu pula tak sokong Islam. Lawan Islam. Lakor tu tak ada masuk syurga. Dia pun marah. Apa tu kata lagu tu ke parti dia? Parti dia dah. Macam mana? Tu. Kita dah semua lah dia. Dia jawab tu dia lah tu. Baru sedar diri. Ada perasaan juga perempuan ni. Gila. Ini boleh tak kerti. Allah kot khabar macam-macam lah yang nak minta. Hari ni menyesok khabar. Minta majlis fatwa, keluar fatwa. Elok sangat dah. Aku minta sangat keluar fatwa tu, aku nak tengok siapa meloncat lepas ni. Betul? Dia sebut, macam mana ciri-ciri yang ada masuk syurga? Lawan Islam. Agak-agak dalam banyak parti ni, parti mana yang lawan Islam? Orang tanya soalan tu balik. Penat dia. Cerita lah, astagfirullahaladzim. Apa? Dia tak ada kerja lah, dia tak ada modal nak ulang kau khabar. Tak ulang, takut orang tak beli soal khabar. Salah juga. Tak beli aku ya. Putusan. Lawyer je. Okay, tak apalah. Sekarang ni. Dia kata, Al-imsak an-isali syai'ilal jauh amadan ma'azik risau. Menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam perut dalam keadaan sengaja beserta dengan sedar tentang puasa itu sendiri. Maknanya kalau kita masuk satu benda tak sengaja, itu dimaafkan. And, itu dimaafkan tak sengaja. Yang kita cerita sengaja. Dan yang kita masuk batal ni sampai ke perut. Sebab ada rongga yang tak sampai ke perut. Batal ada orang timbul isu berkenaan dengan air masuk lubang telinga. Batal puasa ataupun tidak. Kan, ini berlaku. Perdebatan. Anda masa duduk Pakistan dulu tu duduk dengar orang duduk debat ni. Kan, duduk debat. Masa anda duduk belajar di pondok buat apa dulu pun ada berlaku clash perbezaan pendapat antara Tunggu Haji Abdullah pondok Lubuk Tapoh Pasir Mas dengan Tuan Guru Haji ni Abdullah Aziz Menteri Besar. Dia kisahnya Mufti Saudi masa tu. Syekh apa tak ingat. Ali Syekh. Syekh Ali Syekh ni buat satu statement. Dia kata, air masuk lubang telinga tak batal puasa. Kata je mufti, itulah mufti Saudi. Tu guru pun buat statement. Tu kata, ambo nak sebut ni lama dah, takut berbala. Tadi bila mufti Saudi sebut, ambo sokong. Kata tu guru. Maknanya masuk lubang telinga tak batal puasa. Tu kajilah mengamuk dah. Tu kajilah pondok lubang tapa tu. Masa tu belajar di situ. Dia kata, mana boleh. Ni, kitab ni. Buat keluar kitab, buku jatuh tulap. Dia tak share pada Fatani. Oh, tak, kita ni kata batal. Ai, pelik sungguh ni Aziz ni. Oh, jilak ni. Lain-lain ni Aziz pergi jumpa dengan tukar jilak. Dia gokak-gokak lagu mana. Tu dua lama ni. Kokai-kokai-kokai keluar. Ah, ha, dua-dua betul. Eh, dua-dua betul pula. Masalah. Okey, tak apalah. Nanti Anan tu pergi satu klinik. Daman Saradaman, doktor tu Kamal kawan. Duk sembang dengan dia. Duk sembang, dia cerita, dia kata telinga ni, kita punya telinga ni ada gegendang atau tak ada gegendang. Dua keadaan yang berbeza. Kalau telinga kita ada gegendang, air kalau masuk di telinga, gegendang tu telah menghadkan air supaya tak masuk ke dalam perut. Tapi gegendang pecah, air tu masuk dalam perut. Ah, ha, baru faham. Baru faham. Rupa-rupanya kalau air masuk dalam telinga, gegendang kita tak pecah, air sekadar telinga, puasa tak batal. Yang jadi batal ni bila sampai ke perut. Maknanya kalau gegendang pecah, air sampai ke perut, baru batal puasa. Ha, sebab yang dikatakan rongga tu ialah sampai ke perut. Ha, mulut ni kan, ke perut. Hidung sampai ke perut. Mata. Kita pakai alkohol. Apa ni yang panggil apa alkohol? Pakai alkohol. Alkohol dari. Alkohol ni apa? Celak-celak. Batu celak kan? Kita pakai celak. Kalau kita pakai celak ni, batu celak tu masuklah mata. Batal puasa ke tidak? Jawab ni tak batal. Kan? Sebab mata ni, kalau kita pakai emu sampai ke tekak. Kita berasa tekak. Lepas tu kita pakai head buang. Ha, tak apa. Jangan rasa tekak, telan. Batal lah. Batal lah. Puasa kan? Ha, cerita tu. Yang dikatakan rongga tu ialah sampai ke perut. Ha, gitu hukum ni. Hmm. Yang kita cerita masuk tu, sengajalah tak sengaja tak batal. Tertelan. Nama pun ter. Tertelan. Tak batal puasa. Haa, kena ingat insyaAllah. Dia kata, فَيُسْتِدُ صَوْمُهُ بِالْأَقْلِ وَالشُّرْبِ وَالسُّعُوتِ وَالْحُقْنَ. Batal puasa dengan sebab makan. Batal lah. Eh, sengaja pergi makan nasi. Bawa periuk lagi. Oh, melampau lah tu. Eh, batal lah puasa. Minum air, batal. Apa lagi? الْحُقْنَ. Suntikkan. Masukkan air kan. Itu boleh jadi batal puasa. Kan? Kata Imam Al-Ghazali. Wala yufsidu bisqasdi. Tak batal puasa kalau kita apa? Keluarkan darah tu. Al-Qasdi ni kalau kita pergi cek darah tu. Dia buat keluar darah tu kan? Tak batal? Mengeluarkan darah tak batal. Memasukkan air tu batal. Tu kena ingat eh. Cabut gigi kan? Tak batal puasa. Batal ustaz tu. Cabut gigi. Nak buat pun cabut keluar. Bukan buat masuk. Buat cabut keluar kan? Tak batal lah puasa. Yang kita cerita ni memasukkan. Itu pun jadi batal kan? Ha, sekarang ni alfas tu keluar air. Keluar darah tu kan. Tak batal puasa. Wal hijamah. Berbekam. Birabbikum. Pening pula macam mana tu tahu. Pergi jumpa orang yang pakar berkam. Tuan bekam. Dia bekam. Keluarkan darah kan. Tak batal puasa. Apa lagi? Al-iktihan. Pakai celok. Tak batal. Ingat. Sunnah Nabi celok ni pakai orang lelaki. Oh, tu sunnah. Kan? Bukan orang. Orang perempuan tak sunnah pakai celok. Yang sunnah orang lelaki. Yang kita ni kalau orang lelaki pakai celok, dia kata bundan. Gitu pula. Masalah kita dulu yang rajin pakai celok ni, orang Arqam lah. Kan? Al-Arqam. Anak masa ngaji di pondok lu pun rajin nak pakai celok. Tua-tua tak pakai lah. Hari dia pakai celok, orang kata, Ustaz Syahari dah sekarang ni. Haa, ini masalah lain. Kan? Tapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, memang sunnah pakai celok. Ikut sunnah lah. Okay. Wa idkhal mal fil uzn wal ihlil. وما يسيل بغير قصد من غبار الطريق او ذبابه تسبق الى جوفه او ما يسبق الى جوفه في المضبضه فلا يفطر الا اذا بالغ في المضبضه فيفطر. Dia kata tak batal puasa sekiranya masuk satu benda dalam mulut kita dalam keadaan tak sengaja, seperti masuknya debu tanah. Menguak lagu mana tahu debu tu masuk, tertelan debu. Banyaklah tertelan debu ni. Contohlah kan. Kan, tak batal. Begitu juga lalat. Lalat masuk mulut boleh lah gitu. Semua anak tak tahu. Dia menguak. Oh, buk tertelan. Astagfirullahaladzim. Ha, disebabkan tertelan, kepuasa tak batal. Kan dia sebut. Boleh faham gini. Tak, bila sebut tak, bila sebut tertelan. Tak sengaja tu. Bila sebut tak sengaja tu, tak batal puasa. Eh, hukum. Serupa juga bila kita berkomok-komok. Yang komok-komok tak melampau, tertelan. Tak batal puasa. Yang batal kalau berkomok tu melampau sangat. Oh, rok-rok punya tu. Kau air kan, tertelan. Itu batal lah tu. Kan? Kita ni sayang ni kan. Mandi. Lama sangat. Bulan puasa. Tak batal puasa. Tapi makruh. Gosok gigi sebelum daripada Zuhur. Tak makruh. Hak jadi makruh bila gosok gigi selepas daripada Zuhur. Gosok gigi buat kologik kan. Dah tahu makruh. Gigi gosok gigi juga. Tertelan pula. Batal puasa. Walaupun tak sengaja. Dah tahu makruh kan. Lepas tu, pergi gosok juga. Telan, oh sebab eh, pudina. Masuk pudina buat gigi. Tak lah puasa. Tapi kalau tertelan, gosok gigi sebelum mula zuhur. Gosok gigi, sebelum zuhur, gosok gigi. Tertelan, tak batal puasa. Sebab tertelan dalam keadaan benda tak jadi makruh. Faham tak? Tapi kalau lepas zuhur, dah makruh. Gosok gigi, tertelan, batal puasa. Ini beza sikit eh. Zuhur, sebelum zuhur dengan lepas zuhur. Ha, begitu. Atau berendam dalam sungai. Tak apa, berendam dalam sungai. Tak ada kerja lah tu. Kan? Tak apa. Kan? Semua pelik lah. Pahal kau tu berendam dalam sungai. Kan? Tak boleh. Berendam dalam sungai, tu pasang air hujan kat pilih air tu kan. Duduk, berendam kan. Tak apa. Jangan minum air, sudah. Orang bukan nampak pun. Itu minum batal. Oh, tu batal lah tu. Okey. Okey, berapa dah? Okey, jadi timbul satu persoalan. Amma man akala amidan fi tarfai nahar summa zahara lahu annahu akala naharan bitahqiqi fa alayhi alqada. Barang siapa yang makan sengaja pada akhir siang, ini nak masuk maghrib, lalu zuhir bahawasanya masa tu belum masuk maghrib lagi, maka puasanya batal, wajib dia qada. Zuhur masuk 1:30 contoh. 1:29 lagi kurang 3 saat lagi. Dia sabrit lah. Kongkang-kongkang ni makan kan. 3 saat lagi ni makan. Telat orang azan. Allah Allah Allah. Alamak. Sudah. Tak makan. Kena puasa dia. Tak sah. Wajib qada hari lain. Lainlah kalau dia beranggapan Pak Imam tu lambat. Pak Bilal tu lambat. Ada Pak Bilal mangkuk ayun ni. Dia pergi sapu dulu. Kongkang-kongkang kena air tebu 3 gelas. Minum pula roti, makan roti jalan, makan laksa dulu. Teringat kelopok nak azan. Orang ni meleleh kat kelopok pun. Tak boleh lah tu. Tu masalah lain. Kita dah makan siap, makan-makan buat bila azan. Buat bila pun mangkuk. Sebab dia lambat lah. Itu tak apa. Sebab kita melekat keyakinan. Masa kita makan tu memang dah masuk waktu. Yang lewat-lewat ni kita bila. Itu masalah dia. Yang kita cerita yang pula tadi ni, memang kita tahu masuk zuhur, masuk maghrib tu lambat lagi. Kita pergi sabduk juga. Walaupun 3 saat lagi, 3 saat lagi. Ambil lah, makan. Perbuatan tu boleh jadi batal puasa dan puasa tak sah. Walaupun kita 3 saat. Rugi syah, 3 saat lagi. Lah sikit. Ok tu takkan boleh tahan kot. Gastrik boleh tahan. Mana tahu takut mati. Tahu. Ni masalah buka puasa ni satu masalah. Doa buka puasa. Sunnah Nabi salam, doa tu dibaca selepas daripada buka puasa. Ingat? Allahumma laka sunnah wa bika amanna tu kan? Orang baca doa tu tu selepas buka puasa. Kita baca sebelum buka puasa. Orang azan, Allahumma laka sunnah wa bika amanna. Kan? Kita nak baca. Tak betul. Masa nak buka puasa tu, Pak Bila azan tu, kita makan letak kat mulut. Baca Allah bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Ini masuk. Habis makan, siap semua, bawa Allahumma laka sunnah. Wabika amanah. Itu sunnah Nabi. Anakku lah. Tempat ada seorang makcik ada. Ustaz. Kita nak ikut TV. Dia ikut Nabi TV. Orang ikut Nabi ikut TV. Yang berat. Yang Nabi ajar ni mesti lepas daripada buka puasa. Itu sunnah Nabi SAW. Cara buka puasa tu kena ingat. Ada ramai buat silap ni. Okey. Tak apa. Yang keempat. Perkara yang kita wajib tahu tentang puasa ni. Al-imsak anil jima. Menahan diri daripada jima. Jangan jima sehari. Malam tak apalah. Siang hari tengah dapat kerja boleh. Belum puasa, jangan. Wahaduhu muribul hasyafah. Batasan batal puasa dengan jimat ni, apabila tenggelam kepala kemaluan tu dalam faraj. Hasyafah. Kepala pen tu tenggelam, turun pen. Tenggelam tu, batal puasa. Begitu. Tapi kalau belakang keluar, tak batal puasa. Teman keluar kan, tak batal puasa. Tu kena ingat tu. Wa in jama'a nasyan lam yuftil. Kalau jimat, dua-dua tu jimat lah, kena lupa. Tak batal puasa. Dia boleh pakat dua tu. Dia pakat lelaki ni. Kita pakat-pakat lupa hari ni. Contoh kan. Tak batal puasa. Ini kalau ada dua lupa lah. Ada satu keadaan tu. Satu tu lupa. Satu lagi teringat. Kau teringat tak bagi tahu. Tu salah juga tu. Tak boleh mengarut lah tu. Tapi kalau orang tu lupa. Betul-betul dia lupa. Dia satu lagi teringat. Berlaku hubungan tu kan. Berlaku hubungan persetubuhan tersebut. Orang yang lupa tu. Tak batal puasa dia. Besok tak. Kita ni puasa ni. Tapi selalu kan. Tu tak batal puasa. Hak ingat, hak tahu tu. Dia memang tahu saja tak bagi tahu. Tu memang batal puasa dia. Bukan sekadar puasa dia tak sah. Bakal wajib dia qada pada hari yang lain. Dan kena bayar kifarat. Berat lah. Kifarat ni kita akan cerita macam ni kifarat tu. Hukum dia. Allahu Akbar. Wa in jama'a laylan. Au ihtalama. Fa asbaha nyuduban. Lam yuftir. Dia kata sekiranya jima' waktu malam. Ataupun dia mimpi mengigau sampai aksiden tumpah minyak apa ni kan, kiki wajib mandi. Fa asbaha subuh tu junuban, dalam keadaan dia berjunub kan. Macam mana lam yuftir, puasa dia sah. Benda ni berlaku pada diri Nabi. Siti Aisyah sendiri cerita malam tu bersama dengan Nabi. Nabi Muhammad ni dia tak terus mandi tau, dia berwuduk sahaja, lepas tu sambil tidur. Bila azan, Nabi Muhammad tak mandi wajib lagi. Nabi Muhammad terus dia berpuasa. Sama, faham? Maknanya kalau kita berjunub, lepas tu lepas orang dah subuh kita mandi wajib. Tak apa, puasa kita adalah sah. Eh? Bukan ni begitu. Ha, tak ada masalah. Okey. Apa lagi? Wa in tala' al-fajr wa huwa mukhalitu ahli fa naza'a fil hali sahhatuhu. Ah, ni masalah pula timbul. Sekiranya orang azan subuh tu dalam keadaan dia masih lagi bersama dengan isteri dia. Fa naza'a fil hali, masa tu juga cabut kemaluan dia. Masa tu juga cabut. Kan? Sahhatuhu, puasa dia sah. Ah, dah tengah jadi tu, orang zalak tarik lagi. Ah, tak apa lagu tu. Kalau tak bolehnya fa in sabara fasada. Azan azan dah. Biarlah duk dah lah dah. Ha, kata lagu tu. Puasa tak sah. Batal puasa begitu. Kan? Puasa tak sah. Bukan sekadar tak sah puasa dia. Walazimat hul kafarah. Wajib dibayar kifarah. Berat lah. Ha, bayar kifarah jadi masalah ni. Eh? Astagfirullahaladzim. Dia jadi hak dua tau. Qadak tu qadak. Kan? Contoh hari tu puasa tak sah. Hari tu punya puasa dia kena qadak. Lepas tu kena kena puasa lain pula. Kifarah tu. Kifarah pun kena buat. Qadak pun kena buat. Dua perkara. Oh, jadi kerja syah. Kan? Yang ni masalah. Nanti kita cerita lah bagi kifarah dan qada nanti insyaAllah. Okey. Itu yang ke yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Al-khamis. Al-imsak anil istimna. Wahuwa ikhrajil mani qafdan bi jima'in au bi ghairi jima'in. Fa inna zalika yuftir. Menahan diri daripada mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani kata. Wahuwa ikhrajil mani qafdan. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Bi jima'in au bi ghairi jima'in. Sama ada dengan jima' ataupun bukan jima'. Eh, dengan jima' masyur. Bukan jima' dengan tangan. Apa lagi? Dia ni jenis tak boleh tengok orang perempuan seksi. Mesti terkeluar air mani. Oh, nafsu kuda lah ni. Nafsu kuda. Tengok orang lah. Jadi berat. Dah tahu lagu tu pengangkau. Kau janganlah tengok. Eh, pergi tengok juga. Pergi tengok terkeluar. Batal puasa dia. Lainlah dia ni tak tahu yang jenis pengangkau lagu tu. Nafsu kuda dia tak tahu. Habis tu tengok terkeluar. Ha, tu cerita lain lah tu. Itu panggil tak sengaja. Tak batal puasa. Yang kita cerita ni sengaja. Dia dah tahu dia lagu tu kita tengok juga. Keluar air mani. Itu jadi batal puasa. Eh? Ha, yang kita cerita ni sengaja mengeluarkan air mani. Wala yuftiru biqublati zawjihi. Zawjatihi. Wala bimudha'ajatiha malam yunzal. Tak batal puasa kalau cium isteri. Romantik ni Pak Haji ni. Pergi kerja, pergi. Semua cium dulu ni. Cium isteri kan. Cium rumah. Tak batal puasa. Kan? Jangan isap lidah sudah. Tak boleh lah tu. Sebab masuk ilu kawan tu musuh video kita kan. Tak boleh. Yang kita cerita ni cium pipi atau tak apalah. Ataupun bimubah ajatiha. Tidur sekali. Tengah hari tidur sekali. Kita ni mudah lagi tidur sekali. Kaki pula apa. Jangan. Kan? Hukum adalah makruh. Tak jadi batal. Tapi kalau yunzal keluar air mani, batal. Puasa. Kan? Duk boleh dekat kaki boleh keluar boleh. Nak jadi cerita kan. Batal lah. Kan? Dia kalau keluar air mazi, air wadi tak apa. Yang kita jadi batal ni keluar air mani. Ingat eh. Air mazi, air wadi tak batal puasa. Yang kita cerita batal ni bila keluar air mani. Eh. Lucu sikit tajuk ni. Ni tak boleh salahkan lah. Malah marah ke yang marah tadi. Yang marah tadi dia pula. Kan? Anak terjemuh ni. Okay. Wazali illa an yakuna syaitan. Tak jadi makruh. Kalau cium tadi, yang tidur sekatih tadi, orang tua. Sama-sama putuhi. Sama-sama monopos. Sama-sama monopos. Kan? Bini pun tua dah. Stand up. Untuk lelaki pun tua dah. Cium tak apa, tak batal puasa. Kan? Itu tak ada masalah. Sebab sama-sama tua. Sama-sama putuhi. Fala ba'sa bitakbili wa tarku awla. Kalau orang tua, kalau dia cium sini, tak jadi makruh lah. Kan? Tapi yang paling baik, tak cium lah. Kan? Tengok korang muda pula. Apa hal Pak Haji ni? Romantik orang tua ni. Mengalahkan awi ngera. Berat lah. Kan? Okey. Wa in kha wa in kana yakhafu min at-taqbili an yunzala faqabbala wa sabaqa al-mani aftara li taqsirihi. Dia kata sekiranya dia ni bimbang kalau dia cium juga keluar mani. Dia bimbang ni kalau aku cium ni keluar ni. Cium juga. Kalau keluar batal puasa dia. Amin. Tapi kalau dia bimbang keluar cium juga tak keluar tak batal puasa. Yang kita kena ambil kira ni keluar mani tu. Kan? Dalam keadaan dia sedar memang dia boleh cium tu boleh keluar air mani baru jadi batal puasa eh hukum habis yang kelima yang terakhir yang keenam al imsak an ikhrajul qai fal istiqa yufsidus saum menahan diri daripada mengeluarkan muntah orang Kelantan dia ada muntah dia ada jeluk atau orang Kelantan dia bahasa kan kalau muntah ni keluar benda lah jeluk ni keluar air kan kalau kita ni memuntah sengaja keluarkan muntah puasa batal kan. Sengaja keluar muntah puasa batal. Tapi kalau termuntah tak batal. Dia ni tak boleh tengok orang muntah. Kalau dia tengok dengan dia sekali muntah. Ada orang macam tu kan? Ada, dia tengok orang muntah dengan dia, Allah, dia pun baik juga. Ada orang macam tu. Ada orang ni pula, dia tak boleh basuh berok anak. Ada dia tu. Dia memang tak boleh. Kalau dia pergi basuh, 2-3 lekong. Dia lagi teruk pada anak dia yang berok tadi. Mengalahkan orang mengandung 3 bulan. Bagi tu. Ada orang macam tu. Dia ni memang jenis, tak boleh basuh berok. Dia pergi basuh juga. Kalau aku basuh memang muntah. Gagal kau basuh. Termuntah. Batal puasa dia. Ataupun yang lain pula, dia ni selalu basuh tak muntah. Sampai hari tu basuh termuntah. Itu tak batal. Faham tak? Yang kita cerita dia tahu ataupun tidak. Peringkat awal tadi pun tahu. Kalau peringkat awal tahu. Aku kalau basuh muntah ni. Gagal juga basuh. Muntah. Batal puasa. Itu meningat eh. Untuk orang lelaki. Buat alasan apa rumah. Bang, dia basuh. Aku tak boleh. Kenapa aku tak basuh? Oh, pandai. Itu cover line semua tu. Okey. Wa in zara'al qai'u la yufsidu sawmuhu. Sekiranya termuntah sendiri. Termuntah sendiri, maka tak batal puasa dia. Wa idza tala'a nakhamatan min halaqihi aw sadri lam yufsidu sawmuhu rukhsatan li'umumil balwa bih illa an yaqtali'ahu ba'da wusuli ila fihi fa innahu yuftiru 'inda dhalik. Dia kata sekiranya tertelan kahak daripada halqumnya ataupun daripada dada, kahak keluar tertelan, puasa tak batal. Yang batal ni bila kahak tu keluar, letak ujung lidah, lepas tu jelek pula. Lepas tu masa telan tu batal. Ingat. Tu kena ingat tu. Kalau sekadar dalam mulut tertelan tak batal. Tapi kalau letak ujung lidah dia gejelek, itu cukup kan yang kahak dia. Lepas tu dia masuk dia telan. Itu kahak tu dah berada di luar. Dia pergi masuk tu, situ boleh jadi batal. Tapi kalau tak keluar pada mulut, tu dalam mulut dia tertelan. Itu tak batal puasa eh. Maksudnya pula hari liur pun. Hari liur pun kalau kita sekadar dalam mulut tak batal. Yang jadi batal tak ujung lidah tu. Pergi jeluai boleh. Tunjuk orang lidah dia. Hari liur dia. Dia masuk dia telan. Hukum je puasa boleh jadi bah. Batal. Tu kena ingat insyaAllah. Ada buat kerja pelik ni. Duk tidur. Air liur basi keluar kan. Orang tu, Syekh, apa nak tidur? Dia pun tak sejuk, tertelan. Batal puasa. Kan? Dia ada buat kerja gila ni. Kan? Ingat sikit insyaAllah. Okay, tak apalah. Habis, enam. Yang nak cerita pula ni, tiga perkara penting. Yang pertama, qadha. Yang kedua, kifarat. Yang ketiga, fidyah. Aku ulas sikit tentang fidyah ni, panjang sikit. Dia kata yang pertamanya, qadha. Fawjubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin taraqassaw mi'udrin aw bi'gadi uzrin. Dia kata, wajib qadha ini ke atas semua orang Islam yang mukallaf yang tidak berpuasa. Sama ada uzur ataupun tidak uzur. Uzur tak uzur, wajib dia qadha puasa dia. Hukum. Fal haid taqdi as-sawma wa kadzal murtad. Orang perempuan yang datang bulan haid tu, wajib dia qadha puasa dia. Begitu juga orang perempuan datang nifas. Begitu juga orang yang murtad. Orang murtad. Pak Syekh ni, bila masuk Ramadan, keluar Islam selalu. Masuk Islam balik bila? Raya. Teruk pagi ni. Dia kerjain malam puasa ya? Contohlah, bila mari... Hari ni isytihar nampak 6 bulan. Dia kata isytihar masuk Kristian. Pagi ni. Poso. Mari satu Syawal esok nampak ada bulan dah. Syawal. Masuk Islam balik. Kepala otak dia. Contoh, dalam masa dia murtad tu, poso tu wajib qada juga. Walaupun di, masa dia murtad, dia poso tak usah dah. Walaupun dia nak poso. Sebab masa dia murtad, dia keluar Islam kan. Jadinya, dia puasa ke tak puasa dalam keadaan murtad, hari lain wajib dia qada. Tu kena ingat. Murtad, orang beban haid, orang beban datang nifas. Gitu. Ammal kafir, wassabi, wal majnun, falakaba'a alaihim. Ada pun orang kafir, budak-budak, orang gila, tak wajib qada. Kafir, sami belu. Mari jumpa kita, ustaz, nak masuk Islam. Contoh ni. Sami belu lah misalnya, sebab itu paling favorite sekali pun. Jumpa kita kan. Nak masuk Islam ni. Kata Allah, Syekh, bulan Ramadan ni. Entah, nak raya-raya tu masuk Islam eh. Sama macam tu. Jadi kau okey tak boleh. Dia pun kafir tahu 31 tu kak. Bila satu Syawal jumpa, mengucaplah. Jadi masa tu dia tak puasa tu. Tak payah qada lah masa tu masuk Islam lagi. Nampak tak? Tapi kalau dia masuk Islam pada tengah Ramadan, tak puasa tu kena qada lah tu sebab masa tu dah Islam dah kan. Satu teori juga. Tapi jangan kerja lagu tu Syekh. Mati kawan tu tengah jalan, siapa nak lagu dosa. Betul tak? Tu kena ingat. Kan? Tak apalah, itu kecil punya hal. Yang kita cerita dosa lagi besar tu kena fikir. Tapi nak cerita je, kalau dia ni kafir, baru masuk Islam, puasa tak payah qada. Begitu juga budak-budak tak payah qada puasa dia. Macam tu orang gila. Satu Ramadan, gila selalu. Waya tersambung selalu. Pagi ni. Satu Syawal tersambung waya dia. Sehat. Contoh. Macam mana orang tadi? Puasa tak payah qada. Masa dia gila, gila tak wajib berpuasa. Itu hukum dia. Qada pun tak payah orang gila. untuk orang gila ni. Untuknya dia orang gila. Orang gila memang wajib syurga. Dia tak payah amal pun memang syurga. Dan untuk pergi kuliah kat Seri Damansara tu, ada seorang gila wayah putus ke mana tahu budak ni. Bila kita datang lambat tu, dia tengah semayang tu, dia pergi salam. Ustaz nak bersalam. Eh, mau semayang. Dia gila. Anak sampai terkejut. Eh, pelik je ni. Dia tengah semayang. Dia okey. Ustaz, salam. Kita semayang. Tak pun lah. Lepas tu, lepas tu kita nak kuliah ni, ada sebelum ni Ustaz Malik. Ustaz Malik yang jari tu kan, dia kan dia nak kuliah. Sekarang tu dia cerita orang gila memang wajib syurga Allah apalah. Oh, dia tahu hari tu tak semayang tu. Dia tahu gila tu. Bukan sekadar tak semayang, dia pergi dekat pintu surau tu, tepi tu ada kedai. Dia pergi sana. Hei, orang-orang, orang kat kedai ni wajib semayang, wajib semayang. Aku dah apa, aku dah gila. Oh, dia tahu. Malu habis orang sehat ni. Boleh ke dia budak gila ni. Orang gila tak wajib solat puasa dia. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan. Tak, tidak disyaratkan berturut-turut kita nak qada puasa. Tak wajib syarat. Tidak disyaratkan mesti turut-turut. Maknanya hari di puasa, esok tak puasa, tak puasa puasa, tak apa. Hukumnya boleh begitu. Okey, satu qada. Yang kedua kifarat. Sikit insya-Allah. Kifarat orang Melayu sebutan Arab al-kafarah. Sebutan Arab. Orang Melayu kita sebut kifarat, kifarat. Keparat pun syarat kan bunyi kan, kifar al-kafarah. Fala tajibu illa bil jima'i. Kifarat tak wajib melainkan kih jima' sahaja. Kifarat puasa ni berlaku bagi orang yang jima' sahaja. Makan ke, minum ke, apa ke yang menyebabkan batal puasa ni tak kena kifarat. Hanya jima' sahaja yang kena kifarat. Ni ingat insya-Allah. Masa tu lah contoh mana tahu tak tahan sangat member bawa kahwin. Sebab tu orang dulu lebih pandai syekh. Orang tu dulu kalau dia nak kahwin anak perempuan anak lelaki tu, dia tengok dulu jadual dekat poso tidak. Dia takut terlanggar ni. Takut accident ni. Boleh tak ingat gelap sekejap. Masalah tu. Kena lupa kan. Jadi orang tu dulu pandai lah. Orang sekarang dia tak kira okay, boleh kahwin lah. Dia tak kira dah kawan tu nak langgar bila poso nanti. Jadi kalau contoh lah tak tahan sangat macam pengantin baru ni kan. Cara ni jangan tu buat kerja. Minum air dulu. Makan nasi dulu 3 pinggan. Baru buat. Tak kena lagi barat. Yang tak boleh ni buka poso dengan benda tu. Tu tak boleh. Faham tak? Buka poso dengan jimok. Pukul 12 tengah hari ni. Tak tahan lah kita ni. Kata lagi pada perempuan. Perempuan kata, kita pun serupa juga. Jadi. Tu kena kibarat belakang lah tu. Kan? Tu kena. Lain lah kalau buka poso orang azan. Azan maghrib. Dia jimat tu cerita lain. Itu tak apa tu. Abu Bakar Siddiq. Berlaku Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni satu hari dia balik. Banyak sangat reta nak infak ke orang. Sampai tak ada reta dah dia ni. Mula rumah tanya, yang ada makanan ke nak buka puasa? Mana ada bang? Oh ya ke? Tak apalah. Kita tunggu orang azan. Tunggu azan. Azan dia buka puasa dia. Cima. Tak apalah ke tu. Yang kita tak boleh ni dia buka puasa tengah jalan. Batalkan puasa dengan cara cima. Tu kena baik kifarat. Tu kena ingat insyaAllah. Okey. Dia kata kifarat ni pula bayarnya kepala kafarah et kurukbah. Kena merdekakan hamba. Seorang hamba. Nak cari mana lah sekarang? Marjina. Mana ada sekarang? Jadi piram ni tu kan? Marjina. Cikap apa tu? Alibaba berjalan apa? Kan? Marjina. Nak cari hamba tu tak ada. Kalau ada marjina senang. Kalau marjina tak ada. Fa'in aksara fasamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia ni tak mencari hamba ni tak ada, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Maknanya tak boleh ambil hari. Ambil hari. Start kosa balik. Jam macam ni. Oh jam minggu Allah hari ni sakit gastrik buka puasa zero balik Allah nak boleh kau perhabis bulan putuh tu berat gitu syah tentu yang tu tak boleh contoh gastrik lah pakcik ni gastrik maka kata dia fa'in ajiza fa'in amu sitina miskinan muddan kalau tak mampu juga puasa 2 bulan turut-turut maka bagi makan kepada 60 orang miskin seorang satu cupak. Satu cupak tu dia tak boleh satu cupak 60 cupak tu dia masak buat kenduri makan ramai tak boleh. Dia kena ambil secupak bagi seorang-seorang. Faham tak? Itu hukum dia. Itu orang panggil hukum bagi kifarat. Dua, yang ketiga ni fidyah. Fidyah ni ganti bagi orang yang tak mampu qada. Ingat. Fidyah ni ganti bagi orang yang tak mampu qada. Imam Al-Ghazali dia punya pandangan tak serupa pandangan ulama-ulama yang lain. Kan? Lepas tu pandangan dia telah dikritik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata Imam Al-Ghazali, orang perempuan yang menyusukan anak, orang perempuan yang hamil, mengandung, lalu dia ni buat puasa, dia ni dikenakan dua perkara. Kata Imam Al-Ghazali, fidyah pun kena, qada pun kena. Pendapat ini ditolak oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Sebab Islam ni ad-din yusrun. Islam ni agama yang senang. Bila senang, kalau orang berubah tu mengandung, orang tu menyusukan anak, dia tak puasa, dia hanya perlu qadak saja, tak payah bayar fidyah. Tapi kalau dia tak mampu nak qadak, baru kena bayar fidyah. Boleh faham? Yang ada ni fidyah puasa je tau. Fidyah semayang tak ada. Nah, ada orang fidyah semayang. Kalau fidyah semayang ada, berat. Ramailah orang tak semayang. Orang kaya-kaya tak semayang lah. Nanti kita mati, kita bayar fidyah. Mana ada fidyah semayang? Yang ada hanya fidyah puasa. Fidyah semayang tak ada. Eh? Kena ingat insyaAllah. Habis. Amma sunan fasitun wallahu a'lam. Aku dua dah. Ada soalan nak sikit? Nak bagi sikit je? Cerita hari ni. Ada? Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rizkikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rizki yang halal dan rizki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang dunia baik. Wa fil akhirat hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.